Insya Allah kita masuk ke pertanyaan yang Masya Allah banyak nih kelihatan. Anda kira tidak ada pertanyaan tadi? Anda sudah hampir bergembira. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana hukum bagi seorang talabul ilmi yang dia mempelajari juga bahasa orang kafir? Baik, bagaimana hukum mempelajari, ini intinya bagaimana hukum mempelajari bahasa orang kafir? Baik, perkara yang mubah sesungguhnya, akan tetapi khilaful aula. Khilaful aula, dia menjelisi yang lebih mulia dan lebih utama, ya, di bahasa Arab. Kenapa dia bahasa Inggris? Bahasa Arab aja dia tidak tahu. Wallahu musta'an. Adapun dia kalau dipaksa oleh orang tuanya untuk tetap belajar di tempat-tempat yang mukhalafatu syar', maka fattakullaha masatah, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang kalau dia kelihatannya mudharatnya lebih banyak dan lebih besar, taib la yukallifullahu nafsan illa usaha, dan tetap dia berusaha dan semaksimal kemampuan dia untuk meninggalkan kemungkaran tentunya. Baik. Kemudian kalau ada orang melarang kita untuk ta'lim, di sana ada katanya bagaimana taib sikap kita kalau senantiasa dilarang ta'lim. Baik. Kalau dilarang ta'lim sama seperti kalau dilarang dia beragama. Baik. Karena dari ta'lim itu dia paham agamanya. Dia paham bagaimana dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah masih ada kebaikan pada persaudaraan yang selalu dibubuhi oleh prasangka dan tidak terima apabila dinasihati? Baik. Nasihat itu tidak ada jeleknya. Dalam artian, nasihati terus. Baik. Kalau dia tidak menerima nasihat, dia sendiri akan menghindar nantinya. Wallahul musta'an. Mana yang lebih didahulukan, terus menuntut ilmu tapi jauh dari orang tua, atau tinggal bersama orang tua tetap merajah ilmu yang telah ia peroleh? Ilmu tentu perlu dituntut lebih jauh lagi tentunya. Kalau laki-laki ya alhamdulillah, kemana saja mereka bisa sendirian pergi kemana-mana menuntut ilmu, labas. Ada pun kalau perempuan tentunya disertai dengan mahramnya. Di sini ada pertanyaan, kadang kita mendengar ada seorang yang bertobat dan berubah menjadi lebih baik setelah dia bermimpi, misalnya ditampakkan padanya suasana hari kiamat. Apakah boleh dengan hal ini kita mengatakan bahwa seorang itu mendapatkan hidayah melalui mimpi? Apakah memang ada dalil bahwa Allah memberi hidayah kepada hamba? Hidayah itu lewat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dari pembicaraan dengan orang, dari membaca buku, dari walhasil banyak sekali jalan-jalan untuk orang mendapatkan hidayah. Allah kehendaki. Termasuk antaranya mimpi. Kalau Allah menghendaki dia mendapat hidayah melalui mimpi, maka mungkin saja terjadi. Allah menginginkan dia untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Dan mimpi ini jangan terlalu dibesar-besarkan, ya. Barakallahu fikum. Mimpi-mimpi, setiap mimpi kemudian dia bangun langsung dia ingat-ingat mimpinya, apa tadi mimpi, kemudian dia, apa takwilnya, ya subhanallah, ini gurur. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan ini, apalagi para talabat ilmu, para penuntut ilmu, tidak pantas untuk senantiasa mempertanyakan mimpinya. Kelas, jangan pikir-pikir mimpi, yang mau dipikirkan itu pelajaran dan hafalan. Yang mau dipikir sekarang itu adalah pelajaran ini. Hafalan ente yang perlu dipikirkan. Bagaimana caranya supaya bisa dimasukkan ke dalam benak ingatan kita? Jangan mimpi-mimpi terus. Dikit-dikit mimpi. Apalagi mimpi-mimpi yang menakutkan, jangan. Tak perlu diceritakan, tak perlu disampaikan kepada orang lain. Mimpi itu ya biasa-biasa saja. dan hampir bisa kita katakan apa, mimpi yang kita lihat tadi malam itu terjadinya hari ini. Adapun mimpi sama seperti mimpinya Yusuf, mimpi sekarang terjadinya dan buktinya nanti setelah 40 tahun atau 80 tahun berikutnya baru. Ketika dia mengatakan ya abati ini raitu ada asyaraku kabawa syamsa wal kamar raitu melisa jidin. Sampai beliau mengatakan ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabal kada ja'ala rabbi haqqa. Ini prosesnya 80 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Kita insyaallah rata-rata mimpi kita itu, mimpi digebuki sama orang. Si pulang, digebuki dia, sampai bawa belur. Tapi ini apa? Cuma bakal ketemu besoknya. Assalamualaikum. Selesai sudah. Cuma itu tanggilnya. Gebukan-gebukannya itu tidak ada. Atau dia diberi hadiah sepeda, hadiah ini, hadiah semua sama si pulang. Padahal, tanggilannya cuma sekedarlah akan lewat di hadapan dia di rumahnya, kemudian assalamualaikum. Cuma bakal ketemu. Cuma itu. Allah Allah kata ilham. Apalagi di zaman sekarang kita ini banyak sekali apa? Banyak sekali dusta. Jadi di mimpi itu kebanyakannya tidak benar. Semakin jujur orang dalam pembicaranya, semakin jujur mimpinya. Dan semakin banyak dustanya, semakin banyak pula apa? Mimpi-mimpi macam-macam. Di sini kita katakan kami minta nasihat Ustaz bagaimana sebagian besar umat beda tempat tinggal dengan suaminya karena mengikuti anaknya yang telah yang sekolah di daerah lain. Apakah ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ya, untuk mawaddah wa rahmah harus tinggal bersama. Enggak boleh berpisah tempat yang jauh. Dan ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qita'atun min al-adab, fa idza qada ahdukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan safar itu adalah potongan dari adab Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menyiksa. Kalau salah seorang di antara kalian sudah selesai menunaikan kebutuhannya, hajatannya, maka segera dia kembali ke keluarganya. Jangan dia berbulan-bulan sampai bertahun dia tidak bertemu dengan keluarganya. Ini bahaya, tanggung jawabnya tidak ada. Yang namanya keluarga butuh dinasihati, butuh diingatkan, butuh dibimbing, butuh dibina, butuh diajar dan seterusnya. Butuh dilindungi. Termasuk ini. Apa artinya bila kita melihat anak kita terjatuh ke dalam parit selokan? Tidak ada artinya. Tenang aja, tidak usah. Ibu-ibu yang kayak gini modelnya pas bangun langsung sedih. Tidak perlu sedih, insya Allah tidak apa-apa. Sampai ada yang pernah telepon, Ustaz, anak mimpi Ustaz, gigi-gigi saya ini yang depan ini jatuh semua. Sementara mereka pahamnya kalau gigi depan itu ibu bapaknya, kemudian yang lainnya saudara-saudaranya. Mau saya tanyakan, apakah betul bahwa saudara saya, ibu bapak saya bakal meninggal dunia semuanya? Anak bilang semua kita akan meninggal dunia. Anak bilang wallah insya Allah tidak akan terjadi itu, insya Allah tidak terjadi ini. Ibumu insya Allah masih tetap hidup, bapakmu juga masih tetap hidup, dan yang lainnya tetap hidup. Ini cuma apa? Cuma godaan syaitan, apa pengaruh-pengaruh syaitan agar supaya engkau bangun dalam keadaan sedih hati. Pas. Alhamdulillah sampai sekarang belum mati bapak ibunya. Lalu tidak perlu ditanya-tanya macam-macam dan jangan apa? Jangan ambil buku awal, buku tafsir mimpi. Setiap bangun dari tidur apa tadi malam? Bisa. Jangan, jangan. Ana ansahukum lillah. Ansahukum lillah, jangan senantiasa apa? Mencari tahu tentang takwil mimpi. Tak perlu. Tak perlu. Dan orang pun seandainya dia tahu tentang takwil mimpinya, kalau takwil mimpinya jelek, dia hanya mengatakan ittaqillah atau isbir atau mengatakan labas. Kalau jelek takwilnya, atau dia mengatakan khairan insyaallah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan rasa dendam yang ada jika ada perselisihan di antara dua orang? Dendam ini perlu apa? Perlu kita hilangkan ya, barakallahu fikum. Perlu kita hilangkan dari kalbu kita. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sakit hati yang terkadang masih tersisa, itu sudah terkadang tidak bisa dianggap dendam. Karena dendam itu adalah perasaan sakit yang ada dalam kalbu yang senantiasa mendorong dia untuk intikam, untuk membalasnya, namanya dendam. Jadi kapan-kapan dia memiliki kesempatan, dia akan membalasnya. Tapi kalau dia sudah memaafkannya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya dan maka itu dituntunkan. Dituntunkan agar supaya kalau kita bertemu dengan orangnya lapang ini dada. Jangan ada rasa yang macam-macam dalam kalbu kita. Walaupun terkadang masih ada rasa sakit hati. Yang jelas dendam itu sudah tidak ada. Apalagi kalau melihat orangnya atau disebut orangnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Wahsy radhiyallahu taala anhu yang telah membunuh paman beliau Hamzah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Wahsy ini masuk Islam, Rasulullah sallam mengatakan jauhkan wajahmu dari pandanganku. Dalam artian kalau Rasulullah SAW melihat Wahsy, dia langsung mengingat pamannya. Pamannya yang apa? Yang bernama Hamzah yang sudah apa? Yang dicabik-cabik, sudah dibongkar perutnya, diambil anunya, jantungnya, wala hawla wala quwwata illa billah. Sikap menjauhi seseorang untuk menjaga ukhuwah, apakah salah? Karena khawatir jika terjadi perselisihan lagi, apakah ini keliru? Ada orang, kita bisa berteman dengannya kalau tidak terlalu dekat. Hubungan kita tetap langgeng, tetap baik kalau kita tidak rapat hubungannya. Karena setiap orang itu memiliki pembawaan dan memiliki sifat dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau sifat dan pembawaan dan karakternya ini agak mirip, dan bisa saling mengambil manfaat antara satu dengan yang lainnya, maka di situ akan langgeng yang namanya persahabatan. Tentunya ditopang dengan apa? Hukum syariat, menjaga hak masing-masing. Adapun kalau misalnya tabiatnya itu kurang cocok, ini pembawaannya keras, ini pembawaannya pemarah, ini kan kalau hasil, tidak akan langgeng kehidupan pertemanan mereka atau persahabatan mereka. Kalau begitu cukup menjawab mengambil jarak. Tetap kalau ketemu memberi salam, sering bagaimana tanya kabar. Amma kalau kesana kemari bareng-bareng, tak suatu yang terkadang muncul percekcokan. Apalagi kalau salah satu di antara keduanya merasa tidak mendapatkan faedah dari pertemanan itu. Tidak mendapatkan faedah. Bagaimana bergaul dengan teman yang mau menang sendiri, tidak melakukan hal-hal syar'i, walaupun ia tahu dan paham? Diingatkan terus, sampai dia sendiri menjauhkan dirinya. Orang yang senantiasa mau melakukan kesalahan-kesalahan, dia tidak akan senang dengan orang yang menegurnya. Akhirnya bukan kita yang menjauhkan diri, tapi dia yang menjauhkan diri. Baik. Kalau kita melihat di sini ada pertanyaan tentang masalah bagaimana tobat kalau kesalahan itu ada terhadap orang lain. Syurut taubah, sebagaimana dikatakan para ulama, syurut taubah alikla, jadi menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan itu, harus menjauhkan diri. Kemudian apa? An-nadam, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, al-azmu alla yauda fihi, berazam untuk tidak terjerumus lagi pada dosa itu. Kemudian yang keempat adalah pada saat tobat itu masih bisa diterima. Taib. Artinya sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat atau sebelum gharghara. Taib, innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yugharghir. Sunya Allah SWT masih menerima tobat salah seorang di antara kalian selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya. Baik. Ditambahkan dengan orang-orang yang kita memiliki kesalahan terhadapnya, setelah tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak orang tersebut kita kembalikan. Hak orang tersebut kita kembalikan. Kalau kita pernah mengambil uangnya, baik, kembalikan uangnya. Kita mengambil barang-barangnya, kita serahkan, kembalikan barang-barangnya. Baik. Pernah kita pukul, kita panggil dia, ya akhi, dulunya anak pernah pukul ente. Sekarang pukul ente, pukul anak. Baik. Kalau dia mengatakan, tidak usah kita saling memaafkan saja. Ya, selas. Alhamdulillah. Yang jelas apa? Baik. Dia sudah minta kehalalannya dari saudaranya. Wallahul musta'an. At-ta'ib kaman la dzamba lahu. Adapun kalau misalnya kita mengatakan ya hi pukulana, taib. Kemudian yang mengatakan enggak, nanti di hari kiamat. Taib, khairan insyaallah. Kalau dia di hari kiamat, insyaallah Allah SWT menjadikan ridha nanti di hari kiamat kalau betul-betul kita benar tobatnya. Biidznillah taala. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, at-taib kaman la dzamba lahu. Ucapan ulama, wallahu musta'an. Tapi bagaimana posisi duduk seorang imam, seorang makmum, ketika ia masbuk, imam dalam keadaan melakukan duduk tahiyat akhir. Dilakukan apa? Dilakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Dilakukan apa yang dilakukan oleh imam. Wallahul musta'an. Baik, menjawab salam tentunya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hukumnya memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi? Tidak boleh. Tidak boleh memanfaatkan kecuali ada izin. Baik. Untuk kepentingan pribadi. Bagaimana sikap kita apabila sifat malas mulai menghinggapi pada diri kita, baik dalam hal menuntut ilmu atau dalam perkara ibadah? Ya, sifatnya itu sunnah. Yang namanya sifat malas adalah merupakan sifat yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat malas ini. Sifat kasal. Baik. Amma putur, yakni jenuh. Kalau yang dimaksud jenuh, ya setiap orang terkadang memiliki sifat jenuh. Baik. Karena rutinitas yang terus-menerus itu-itu saja, ada rasa jenuh. Kalau jenuhnya ini kepada kebaikan, maka dia akan baik. Artinya dia menyikapi kejenuhannya ini dengan membuat kegiatan yang lain untuk sementara. Kegiatan rutinitasnya itu dihentikan sementara untuk cari kegiatan yang lain agar supaya segar kembali. Tapi kejenuhannya apa? Hilang dan pulih kembali. Adapun sifat malas itu yang tidak diperbolehkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ma'ruf ya kumarakallahu fikum, yang biasa ditanyakan. kepada para asatidzah dan para ulama. Wala haula wa quwwata illa billah. Baik. Sampai di sini ya ikhwan, barakallahu fikum. Kalau memang itu adalah kebaikan dan kebenaran, maka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, maka itu datangnya dari syaitan dan datangnya dari pribadi anak sendiri yang tentunya kita harus mengakui bahwa kita ini adalah lemah. Baik, serba kekurangan. Wala haula wa quwwata illa billah, dan kesalahan itu kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Baik, kita tutup dengan para pemajlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.